Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wal nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi wa ashabihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fil maut. Allahumma barik lana fi hayatina wa amwatina wa ma ba'da mautina. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Dan jemaah dikasihi Allah SWT, para calon-calon ahli syurga, insyaAllah kita memanjatkan syukur pada Allah SWT atas limpah rahmat, kurnia, belas kasihannya, maghfirah, barakah. Allah sentiasa memberikan dan menaburkan serta menyemai benih-benih iman, benih amal, benih ilmu, amal ma'ruf, dan insyaAllah hasil tuayanya akan kita rasai di yaumul mahsyar nanti, insyaAllah. Kita bersyukur pada Allah SWT kita dapat menunaikan solat subuh berjamaah. Disebutkan dalam Fadailul Amal sebuah hadis Rasulullah SAW, siapa yang berjalan ke masjid dari rumah ke masjid dalam keadaan berwudu, maka setiap langkah Allah tingkatkan, naikkan satu darjat dan hapuskan dosa. Hapus dosa, naik darjat, ya. Begitulah kasihnya Allah kepada Nabi Muhammad, dan setiap permohonan doa baginda diterima, termasuklah doa. Setiap amal yang kecil pun besar ganjaran, insyaAllah. Dan selamat kembali kepada jamaah haji yang sudah sampai tiba. Ahlan wa sahlan, mabruk alaikum. Mudah-mudahan Allah kurniakan haji mabrur, insyaAllah. Hari ini saya ingin lagi mengulang tajuk Sirah Nabawi di bawah sub tajuk ikhtilat ni beruzlah, berkhalwat di Guhera, tapi bukan dalam konteks apa yang Rasulullah buat. Kita dah bicarakan apa yang Rasulullah buat, apa faktor pendorong mengapa Rasulullah beruzlah. Mungkin kita sebut singkat lalu, kerana masyarakat jahiliah yang begitu rupa, jahil sejahil-jahilnya, tidak kenal Allah, nampak batu sembah batu, nampak buah kurma dijadikan Tuhan, orang pun disembah, nampak busuk disembah, pantang nampak belik. Sampai Sayyidina Umar, sebelum mula Islam, kan dia petik buah kurma tu, dia kantong-kantong dilekat, dibentuk macam berhala, disembah. Sekali sembah, ambil makan. Esok sembah, makan. Itu kata jahil tu. Bukan dia tak pandai, dia jahil. Pandai, jahil lain. Pandai dia pandai meniaga. Sampai Syam, sampai Madinah, sampai Yaman, sampai China, sampai Palestin. Tapi dia tak kenal Allah. Jadi dalam keadaan itu Rasulullah tidak berupaya untuk meleraikan isu jahiliyah, sehinggalah Rasulullah digerakkan oleh Allah SWT untuk beruzlah ketika umur 40 tahun. Jadi kita dah sebut sebentar lalu itu, beruzlah ni adalah agenda. Agenda pemimpin ni. Bukan agenda ahli kaki masjid. Agenda pemimpin. Pemimpin-pemimpin mesti menjadikan uzlah ni atau cara khas. Bahasa atau cara lah. Agenda khas, amalan khas dia sebagai pemimpin. Dia mesti beruzlah. Kerana dia sedang menghadapi berbagai kerana manusia. Kalau saya beri contoh saya, saya minta maaf lah tuan-tuan ni. Saya yang tahu hidup saya kan sebagai pengetua. Banyak masalah. So macam mana saya masalah? Kena beruzlah. Barulah Allah beri idea-idea jalan keluar. Kita nak mahar Allah yang tahu masalah tu. Allah yang beri masalah dan Allah tahu ubatnya. Tak payahlah dibincang sampai paling macam nak selesaikan masalah. Allah yang beri masalah, Allah yang tahu jalan penyelesaian. Caranya kita mesti beruzlah dan Allah beritahu kita. Begitulah pemimpin negara menghadapi masalah, masalah rasuah, masalah kemiskinan, masalah gejala sosial. Dia tak boleh hanya sekadar dibuat akta-akta pergiling-pergiling. Buat pindaan perlembagaan, pindaan itu, pindaan ini. Dia tak boleh. Pertama, mesti pindaan wajib pergi beruzlah. Itu pertama. Tentu boleh rujuk kitab hadis, kitab ini. Sirah Nabawi. Dr. Muhammad Said Ramadan. So, bila kita beruzlah, maka hubungan kita dengan Allah sangat intim, sampai rapat. Sampai kita boleh menitis air mata dan kita boleh mengadu segala masalah yang kita sedang hadapi. Yang Allah sedang uji kita. Dan insyaAllah, lepas itu Allah akan turuti dengan rasa, dengan ilham, dengan semua-semua idea. Allah akan temukan kita dengan orang-orang, dengan tokoh-tokoh yang boleh bantu kita. Allah akan temukan kita buku-buku yang boleh mencernakan minda kita untuk menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu dalam surah Muzammil pun Allah dah minta kepada kita. Ya ayyuh. Surah apa? Surah Muzammil kan? Ayat yang akhir tu kan? Inna rabbaka ya'lamu annaka takumu adna min thulutsayil lail wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar wa 'alima an lan tuhsu fataba 'alaykum faqra'u ma tayassara min al-quran. Dalam konteks kita, cara yang mudah Allah dah tunjukkan bagaimana nak buat uzlah. Bangun malam, sedikit malam, 10 minit, 20 minit, setengah jam, 1 jam, maka bangunlah kita untuk memohon keampunan. Sebab apa? Sebab masalah yang kita hadapi kerana kita ada melakukan dosa yang kita tidak perasan. Adalah apa-apa kesalahan yang kita buat. Sama ada kesalahan kita pada Allah, pada ibu bapa, pada jiran, pada ahli jawatan kuasa kita, pada masyarakat, mesti ada. Kita tak boleh lari daripada kelemahan-kelemahan. Itu fitrah kita. Oleh sebab itu kita naklah beruzlah. Kita nak bangun kemulain, kita mengada Allah khusus untuk menenangkan keadaan, meredakan suasana. InsyaAllah. Kemudian dalam beruzlah ini, dalam konteks kita beruzlah di masjid, di rumah, ada ramai sahabat-sahabat kita yang berkemampuan mengadakan masjidnya di rumah. Ada musallah. Macam saya tak mampu solat lah. Dekat hall gitu. Dan tuan yang mampu ada bilik khas. Tahniah. Alhamdulillah. Naklah kita faqra'u ma tayassara minal Quran. Di samping kita bertaubat, kita menyusuri kesalahan-kesalahan kita. Kita mengadu pada Allah. Naklah kita juga membaca Quran. Kadang-kadang kita suka menyusuri kelebihan-kelebihan kita. Duk fikir duit kat bank apa, duk fikir besok nak jumpa siapa, duk fikir besok nak bisnes apa. Terokalah. Dulu kita dah buat apa, dulu kita susah, sekarang kita senang. Menerokai dunia yang kita dah dapat, tak payah teroka. begitu rupa. Yang kita perlu teroka ialah kesalahan-kesalahan kita. Sebab kesalahan-kesalahan inilah menjadi faktor. Allah tarik sementara barakahnya, rahmatnya, inayahnya. Maka Allah tukar dengan ujian-ujian, fitnah, masalah. Maka sebab itu nak kita bangun bertaubat. Fataba alaikum. Maka Allah akan memberi taubat kepada kita. Dan naklah membaca Quran, mana-mana ayat Quran yang kita sempat dalam tempoh kita berunlah, kalau kita tak mampu, Allah tahu kita sakit, Allah tahu kita sihat. Alimaan saya kunu minkum marda. Allah tahu antara kamu sakit. Bangun juga. Kena bangun juga walaupun sakit. Wa akharuna yadribuna fil ard. Dan yang lain daripada kamu ni melata di dunia mencari rezeki, mencari keberkatan, kemuliaan, mencari ibadah di mana-mana. Allah tahu. Allah tahu kita, kita berniaga di Kangong, kita berniaga di apa? Di Madinah lah. Jauh pada tu, di Australia. Allah tahu, bangun juga. Kena bangun, kena bertaubat, kena baca Quran, Of course now, kena bangun solat walaupun dua rakaat. Witir walaupun satu rakaat. Paling tidak tiga. Dua tahajud, satu witir. Baca Quran, bertaubat dan menyelusuri kesalahan-kesalahan yang kita tak beratkan. Yani beruzlah. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Dan Allah tahu antara kamu ni, antara kita semua ni ada yang duk sibuk mencari kelebihan kepada Allah. Ya Allah, tafadhal, tak ada masalah. Itu memang perintah Allah. Allah kata fastabiqul khairat, belum-belumlah cari kebaikan, kemuliaan, kelebihan. Cari fastabiqul khairat. Jangan duk termenung, Allah tak suka. Nanti siapa duduk suka dulu termenung ni cepat mati. Semua mati. Tuan-tuan tengoklah kawan-kawan kita yang bersara duduk termenung, duduk kira-kira pencin dia nak berhabis, pergi pencin, cepat mati. Tapi kawan-kawan kita yang pencin, kawan-kawan kita yang bersara diaktif dengan masyarakat, diimbau dengan masjid, dengan surau, dengan NGO, tengok badan tegak 80 tahun, 90 tahun boleh boleh diundi lagi jadi presiden, jadi ketua, jadi pengerusi. Sebab kita telah manfaatkan anugerah Allah. Kesihatan kita ini kita manfaatkan untuk mengejar fastabiqul khairat. Tapi kalau sihat duit banyak tetap menun, umur tak panjang. Macam-macam penyakit Allah beri. InsyaAllah. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Allah tahu kamu, antara kamu yang berjihad fi sabilillah, mencari ilmu, berperang, berdakwah, berniaga. Berniaga itu jihad. Mencari ilmu itu jihad, berdakwah itu jihad. Faqra'u ma tayassara minhu. Allah tidak kecualikan. Kamu sakit ke, kamu senang ke, kamu kaya ke, kamu sibuk, faqra'u ma tayassara minhu. Naklah kamu bangun waktu malam itu membaca walaupun sedikit dari ayat-ayat Quran. Wa'atimu sholat, dan tunaikan sholat yang disebut tadi. Wa'atu zakat, dan tunaikan zakat. Wa'akridullah, wa'akridullah, dan infakkan. Apa ni, berikan rezeki kamu, ilmu kamu, kesehatan kamu kepada Allah dengan pemberian yang baik. Yang baik. Ini kita beri kepada Allah waktu kita sakit. Barulah bunyi zikir, astagfirullah. Waktu sihat, tenang sayang. Saya jumpa orang tu, Allah kesian. Rambut putih, umur pandai berumur. Kubur kata mari. Allah ya karim. Karaoke lagi. Ni macam mana nak kata? Nak, kita nak cakap pun tak berdaya sangat. Kita doa je. Allah suruh baca Quran tak nak? Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dan apa-apa yang ada pada diri kamu yang dulu yang akan datang, kebaikan yang kamu telah buat, yang kamu telah perolehi dari sisi Allah, itu adalah lebih baik. Wastaghfirullah, dan istighfar. innallaha ghafurur rahim. Ha, ini pakej beruzlah untuk kita. Untuk kita. Semua kita. Tak ada kecuali. Paling tidak kita jadi ketua dalam keluarga kita. Lebih pada itu, ketua dalam organisasi, dalam masyarakat dan sebagainya. Baik tuan-tuan, saya nak kaitkan dengan istilah beruzlah, berhaluat di Gua Hira Rasulullah. Dalam kehidupan kita, naklah kita beruzlah untuk mengingati kematian. Selalu kita celik mata, kita ingat dunia. Kita jarang celik mata, ingat mati. Padahal Nabi dah ajar kita, celik mata, ingatlah mati. Caranya berdoa, Allahumma alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali setelah mati beberapa jam. Jadi maknanya mati ini mesti jadi agenda ingatan kita, jadi perkiraan kita, jadi sebutan kita, jadi zikir kita. So dalam kitab ini mengajak kita, dia mengupas dan mengajak kita untuk memahami ibadat mengingati mati. Rupanya mengingati mati ibadat besar. Mari kita tengok kitab insya-Allah. Allah ya Karim. Tuan-tuan dan puan, marilah kita beruzlah, berkhaluat, berikhtilat, menyendiri untuk melaksanakan agenda zikrul maut, ibadah mengingati mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Nabi kata, Allah kata pada Nabi, engkau mati, mereka pun mati. Tak ada kecuali. Itu agenda poin pertama Allah nak kata, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Mu mati wa la mati, yang zati. Agenda yang tidak boleh dikompromi. Tidak lengah sesaat, tidak tercepat walaupun sesaat. Kapabil mauti wa'izan. Memandailah, cukuplah kematian itu mengajar kita untuk jadi manusia yang hebat. Kematian itu mengajar kita untuk jadi hafiz. Maka kita menghafaz Quran. Walaupun seminggu satu ayat, walaupun sebulan satu ayat, walaupun setahun satu ayat. Penyakitnya seumur hidup tak pernah menghafal ayat. Itulah ayat kursi sejak tadika dulu yang cikgu ajar, nampaknya tak bertambah. Kafabil mauti wa'idah. Memadailah kematian itu memancarkan semangat. Fastabiqul khairat. Belum-belum untuk mencari kebaikan, mencari kemuliaan, mencari bekalan. Al-mautu hisrun yuwasil habima ilal habib. Mati ini adalah titik pertemuan antara kasih dan kekasih. Mati ini titik pertemuan. Macam highway itu ada exit kan, ada apa tempat kita lihat ni, R&R, RR, pertemuan antara orang yang penat, antara orang lapar dengan R&R tu nak ada jual tempat pertemuan. Mati ni tempat pertemuan manusia dengan Allah Tuhan. Saat-saat pertemuan yang sangat macam-macam sangat tu, sangat dahsyat, sangat manis, sangat mulia, sangat hina, ada berlaku. Jadi kita berdoa agar saat kematian kita dengan Allah, di hadapan Allah, kematian yang husnul khatimah. Sebab itu kata zikrul maut ni ibadah. Barang siapa mengetahui akan hakikat mati, mudahlah atasnya segala musibah di dunia dan segala duka cita. Orang yang faham arti mati, masalah kehidupan ini mudah bagi dia. Orang yang faham hati ni tuan, dia tak akan bergaduh. Orang, kalau orang kata dia, alhamdulillah, syukur. Sebab bila orang marah dia, pahala orang yang marah tu semua pindah ke kita. Jadi apa kita nak balas bergaduh? Ha, kalau kita faham hati. Kalau tak faham hati, bergaduh. Panggil polis, masuk mahkamah. Dua-dua masuk penjara. Dia tak faham hati. Eh? Kalau orang faham hati, dia takkan marah orang, takkan bergaduh pada orang. Sebab dia tahu dia akan rugi. Ambil pahala dia, pergi ke orang. Faham? Okay. Jadi mati ni menyusahkan segala musibah. Jadi orang tak akan sibuk mengumpat orang lain. Sebab tahu bila mengumpat ni habis pahala kita, pergi ke orang kita umpat. Okay. Maka sebab itu tuan-tuan, ada satu doa yang diajar oleh Aisyah. Eh? Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Rupanya mati kita kena berdoa. Apakah Aisyah dapat dari Rasulullah ya? Ha, inilah doa. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Eh? Baca tuan-tuan, ramai-ramai kita baca. Allahumma, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Ya Allah, berikanlah keberkatan padaku ketika mati dan beri keberkatan kepadaku selepas mati. Ha, selalu kita doa barik ni bila? Bila nak nyantap. Barik lana fima razaqtana. Ya, betul lah tu. Tapi kena juga hari-hari kita berdoa, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Ya. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Ya Allah, berikanlah keberkatan padaku saat-saat kematian. Dan beri keberkatan saat-saat selepas kematian. Lepas kematian ni apa? Alam barzah lah. Alam barzah kita terang, kubur kita terang menerang, lebih terang daripada spotlight. Ya, macam mana nak berusaha pasca beritahu khairat, mula-mula umur untuk memasang spotlight dalam kubur. Ha, kan Nabi ada sebut dalam sebuah hadis, bila Munkar Nakir datang, dia tengok kubur hamba Allah ni terang menerang. Ya, terang menerang. Maka malaikat pun bertanya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Cahaya jawab, waalaikumsalam. Si mayat tak jawab lagi. Lepas tu dia tanya, atadri man ana, eh pulang, ingat lagi aku. Allahu Akbar. Lupa aku. Man anta, siapa mu? Analladhi tatra'uhu, akulah dulu yang kau baca. Analladhi tuhibbuhu, akulah yang dulu kau suka. Analladhi apa lagi? Ada tiga, dua tiga poin dalam dialog. Eh? Oh, kau Quran. Betul. Ya, suara itu menjawab, aku Quran. Eh? Ha, Quran jawab. Quran jawab. Jadi terang menerang kuburnya oleh nur Al-Quran. Jadi Munkar Nakir datang melihat dialog tu, dipatah balik. Ya Allah, si pulang ni kubur terang. Allah kata, wahai malaikat, itulah barakat. Eh? Barakat syafaat Al-Quran. Yang telah dibacanya, yang telah disayangi, Quran yang dicium, Quran yang dipeluk, Quran yang dihafaz, Quran yang diamal. Eh? Ini kata, barikli fima ba'dal mauti. Ya Allah, berilah keberkatan pada diriku selepas kematianku. Apa keberkatan kita? Kubur kita terang menerang. Suami tak ikut, isteri tak ikut, siapa pun tak ikut. Melainkan mengantar dari rumah, dari masjid, kubur, patah balik. Tinggal, goodbye. Yeah. Kontang-ganteng lah kita seorang. Yeah. Sebab itu doa ini sangat perlu dibaca. Allahumma barik li fil mauti wa barik li fima ba'dal mauti. Allah yang kata. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un al-mautu arba'un. Kematian ni ada empat kategori. Pertama, mautul ulama. Yang kedua, wa mautul anbiya. Maaf, wal mautul aghniya. Pertama, mati ulama. Yang kedua, mati orang-orang kaya. Aghniya, bani. Yang ketiga, wa mautul fuqara. Mati orang miskin. Yang keempat, wa mautul umara. Yang ketiga, yang keempat, kematian para pemimpin. Ulang balik. Al-mautu arba'un. Kematian itu empat. Empat kategori. Jadi kita mendoa mana-mana kategori ni. Jangan tak masuk tiga ni. Pertama, mautul ulama. Yang kedua, mautul awliya. Mati orang-orang kaya. Ketiga, mautul fuqara. Mati orang miskin. Yang keempat, mautul umara. Mati pemimpin. Okay. Jadi tuan-tuan kita masuklah. Paling tidak kumpulan yang kedua tu kan. Mati orang kaya. Semua orang kaya ni. Fal mautul ulama samlatun fid din. Matinya ulama menyebabkan cedera agama atau digunakan bahasa cedera agama. Ulama mati, wafat ulama, cedera agama. Mana agama tu? Kalau kepala tu tak apa, kan? Tak apa-apa, tak ada kelasi, kan? So agama ni tak ada apa dah mengurus kalau ulama tu mati. Wal mautul aghniya, mati orang kaya, duka cita. Mati orang kaya, orang miskin duka cita. Ahli masjid duka cita. Tak ada dermawan. Ya. Masyarakat duka cita, sedih. Sebab orang dermawan, jutawan dermawan ni telah wafat. Ya. Bila orang kaya wafat ni, tuan, hari korban tak ada lagi lemburan. Masyarakat jadi duka cita. Ramai orang duka cita. Sedih. Ini orang kaya yang mulia. Sangat mulia itu. Mati orang miskin, kesenangan bagi mereka. Wati orang miskin, yang hidup ni senang. Tak sibuk dah melayan orang susah. Senanglah kita. Ringanlah beban kita. Kita boleh buat projek-projek lain. Tapi rugilah kita tak dapat impak, kan. Tapi orang miskin yang sedih hati pula. Ayat ni macam sedih. Macam tak berguna pula, kan. Orang miskin mati ni adalah satu kesenangan bagi yang hidup. Dan kesenangan bagi orang yang orang miskin tu. Ya? Orang miskin mati, taklah dia sibuk lagi, kan. Menderita kehidupan, selesailah penderitaannya. Ya? Maka masuklah ke liang lahat dengan bahagia dan gembira. Ya? Matinya pemimpin, raja-raja, penguasa-penguasa, ketua-ketua, fitnatun. Fitnah. Dan perkelahian, perbalahan. Belum mati dah mana. Husni Mubarak masuk penjara, Mursi menang berbalah. Ini pemimpin belum mati dah mana. Kalau mati sama juga, kan. Kita selalu jumpa peristiwa-peristiwa raja mati, anak berebut, berebut jadi raja, pemimpin-pemimpin berebut, melobi, merasuah nak menang. Fitnah banyak pula tu. Rasuah-rasuah yang ditabur Mana dapat duit tu? Allahu Akbar. Jadi oleh itu diajar kita satu doa, dalam kitab ini diajar kita satu doa. Allahumma ahyini ma kana fil hayatu khairan. Ya Allah, hidupkanlah aku selama mana hidup ini satu kebaikan. Ma kana fil hayatu khairan. Selama mana hidup aku ini memberi kebaikan pada orang, pada agama, panjangkan umurku. Tapi kalau tuan-tuan, kalau hidup kita ni apa, muncul serang orang, benci dan sini, ya Allah ambil hanya waktu, keselangan nak hidup. Ada dia buat doa. Watawafani ma kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, matikan aku sekiranya mati ini memberi kebaikan padaku dan orang lain. Jadi balik-balik ini bermuhasabah tengok hidup aku ni faedah tidak. Kalau tak faedah pada isteri, baik cepat meninggal. Kalau tak faedah pada suami, asyik bergaduh, asyik masak muka, asyik berdengki, pakai bomo, doa nak meninggal cepat, menyusahkan hidup. Kan lah, suami tu Allah punya, isteri tu Allah punya. Hadiah. Kenapa hadiah dia robak rabik? Di tempat samping hadiah tu letak imam. Tengok anak kita dapat hadiah, kan? Bersih hadiah tu. RM2 je, ha, tengok letak atas gobok. Setiap tahun dia gelap. Baru RM2. Takkan isteri kita RM2 lagi ni? Kenapa dia nanya di dicerca, dihina isteri? Kalau kita main pulang yang macam tu, saya tak matilah. Menyusahkan isteri. Sama lah isteri. Sekarang ni bukan isteri yang ada, bukan isteri yang di rumah tu, isteri yang kat TV tu. Saya tengok kat TV je. Yang kat rumah tak tengok cerita kan, rumah orang. Buat apa kita nak terutur cari hal rumah orang? Cerita yang di TV tu, keluarga dalam TV. Tengok dihinanya suami, dihadirnya suami, dibulinya suami, dibuat suami tu macam hamba ami. Sama juga ada suami tu sepak terajang isteri. Ini drama ni contoh-contoh masyarakat. Kalau pegangan macam ni, kena baca doa ni. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan. Ya Allah, sekiranya kehidupan ni memberi kebaikan pada diriku, agamaku, keluargaku, kau panjangkanlah hidupku. Wa tawaffani ma kanatil wafa khairan li. Ya Allah, matikan aku sekiranya mati itu lebih baik untukku dan yang hidup. Maknanya tuan-tuan, mati ni ibadah apa? Ajin besar yang perlu kita beri perhatian. Jangan mencinta seorang kamu akan mati. Jika ada ia berbuat kebajikan, maka mudah-mudahan bahawa bertambah dia. Dan jika ada ia berbuat kejahatan, maka mudah-mudahan bertaubat dia dahulu sebelum mati. La yatamannina ahadukumul maut imma muhsinan fala'allahu ay yazdada khairan wa imma sayi'an fala'allahu ay yastati. Janganlah kamu mengharapkan orang itu mati. Sebab matilah orang jahat ni, tak boleh rupanya. Kalau dia sendiri doa tak, kita tak boleh doa. Apa yang kita boleh doa, Nabi kata sekiranya orang tu ada kebaikan, panjanglah umur dia. Supaya dia terus buat kebaikan. Kalau dia tak baik, ya Allah, berilah peluang dia bertaubat sebelum dia mati. Dan terkadang harus mencintakan mati dan mendoakan dengan dia sebab takut fitnah pada agamanya. Boleh pula. Kalau dah sangat kritikal tuan, orang ni memberi fitnah besar pada agama, bangsa, negara, doakan dia mati, ramai-ramai kita doa. Dah teguh buah dah, lagi teguh. lagi menderita, agama menderita, rakyat menderita, boleh doa. Dan adalah Yazid Ar-Raqrashi rahimahullah ta'ala menceritakan dirinya dan berkata, ia sayang engkau hai nafsu, siapalah yang sembahyang ganti engkau kemudian daripada mati, dan siapa yang kuasa ganti engkau kemudian daripada mati. Dia bercakap pada nafsu di sini. Sayang engkau hai nafsu, siapa yang boleh sembahyang ganti pegang engkau tu? Siapa nak sembahyang? Di engkau ni siapa nak sembahyang? Nak ganti pegang yang wudhu? Tak ada siapa lah. Sendiri lah kena bangun. Tak ada orang lain sembahyang. Kita yang dapat pahala. Dan siapa yang puasa ganti engkau kemudian daripada mati? Siapa boleh puasa sebelum kau mati? Wahai nafsu, engkau lah sendiri puasa. Nafsu lah kena puasa. Kena niat berpuasa, jauhkan hasad dengki, berhenti makan minum sehari, tahan tamak halupa, banyakkan istighfar taubat. Ini Yazidul Raqrashi berdialog dengan nafsunya sendiri. Kemudian dia berkata kepada anak murid dia, hai segala manusia, tiadakah menangis kamu dan menyediakan bekalan bagi diri kamu pada barang yang tinggal daripada umurmu. Maka bahawasanya barang siapa adalah mati, itu janjinya, dan kubur itu rumahnya, dan bumi itu hamparannya, dan ulat itu yang menjentik akan dia, dan terkejap yang akbar, terkejap terpegun tersentak besar akbar pada hari kiamat, yang mencetuskan dia betapa lazat tidur ia, kemudian maka menangis ia akan rebah pengsan. Bagi tak lama, bahasa lama itulah, kita lah kena menyelami apa maksudnya. Wahai manusia, wahai kita semua, ingat-ingatlah, kita akan melalui dunia alam barzah, alam kubur. Ketika itu siapa teman kita ulat-ulat, siapa teman kita, itulah kain kapan, apa lagi, keranda, tanah tanis. Bila kita masuk, dimasukkan yang lahat, kubur pun menyapa kita. Kau masuk kubur, apa hal yang kau masuk kubur? Bukankah kau dulu yang paling tak suka dengan kubur? Kau tak pernah ingat kubur, tak pernah ziarah kubur, tak pernah beri salam ahli kubur, tak kisah fatihah ke sedekah ke apa hal untuk orang kubur. Kau datang buat apa? Dihempit. Dihempit. Lemuk lah tulang belulang kita. Kan disebut dalam kitab yang kita baca dulu, kitab apa? Di sebalik alam kubur, yang ditulis, bukan ditulis, disusun oleh siapa? Allah, Imam Al-Ghazali. Dicatatkan beberapa hadis kisah dalam kubur. Orang masuk dalam liang lahat, maka amal pun datang dulu menemani. Ini satu watak lagi. Tadi watak yang dihempit oleh kubur. Batu kubur kematian kena sebuah tu. Jangan besok, aku mati. Orang tua kita dulu, saya lah di kampung, mati ni jangan sebut. Pantang dia sebut mati. Takut no mati kan. Jadi kita pun sampai kepengen tak sebut mati. Rupanya jumpa kita ni, kena sebut mati. Kena berdoa mati. In kanatil mautu khairan, jika mati itu baik, maka mati. Fatawafani, kan? Matikanlah aku. Kena sebut maksudnya. Baik, balik pada hari tadi. Watak yang kedua, masuk ni alahan, amal semua datang menunggu. Beri salam, assalamualaikum Hajar, assalamualaikum Puan, assalamualaikum Datuk, assalamualaikum Syekh. Oh, semua datang kumpul. Ya, apa nak, ya, apa kita, siapa saya boleh tolong ni, apa saya boleh tolong. Masing-masing nak memberi perkhidmatan kepada almarhum. Maka muka nanti pun datang dari arah kepala, kan? Maka bangunlah amal puasa dia. Ceng-ceng-ceng. Dan penggal, mungkar nangkir. Apa hal? Aku nak jumpa si mayat si pulang. Tok Syekh Kabir. Apa hal? Pergi ngam. Akulah puasa. Dia dulu telah berpuasa, berlapar, berdahaga, bertahun-tahun. Paling tidak, sebulan dalam tahun. Tak campur yang sunat-sunat. Dia ngam. Saya tak puas hati mungkar nangkir. Dari arah kaki pula. Apa hal kau? Siapa kau? Aku mungkar nanti. Apa ajak kau? Aku nak jumpa dia. Aku nak banyak persoalan yang tak selesai. Akulah amal sembahyang. Dulu dia lama-lama berdiri solat. Pergi kau. Pergi. Tak mau datang dari kanan, dari kiri, dari atas, dari belakang. Semua amal-amal kita membela kita, memberi syafaat bagi kita. Ya? Yeah? Kata Imam Ghazali rahimahullah, bermula manusia itu ada kalanya yang menyanggah-nyanggah dia pada dunia, dan ada kalanya yang taubat dia, dan ada kalanya yang arif dia. Menyanggah-nyanggah ni betul. Kalau bahasa kampung saya, menyanggah ni ditanggah, ditanam apa, kacang panjang tu kan, dibawa, dibingikan kayu-kayu untuk menyanggah kacang panjang tu supaya dapat naik atas dan mengeluarkan buah panjang-panjang namanya. Ini menyanggah-nyanggah. Menyanggah ini memuliakan. Ini. Ramai manusia muliakan dunia. Oh, dunia Masya Allah. Pakar betul. Eh tu tak dia boleh cerita. Kan? Dunia ini genggaman dia. Imam Ghazali kata. Ada pula manusia yang dunia ini tempat dia bertaubat. Tempat dia bersyukur kepada Allah. Eh? Ada juga manusia yang dunia ni dia tengah arif. Arif ni artinya dia tahu dunia ni adalah modal besar. Ladang seluas-luasnya. Semua orang punya ladang yang sama saiz. Seluas bumi langit ni ladang Tuan Haji. Seluas bumi langit ladang Puan Hajar. Seluas bumi langit ni ladang Datuk. Luas bumi ni ladang orang kaya. Seluas bumi langit ni ladang orang miskin. Sama je Allah tak. Tak beza-bezakan. Ini orang yang arif. Jadi dia kalau miskin pun dia berusaha, dia berdoa, bertaubat. Dia mencari ilmu supaya dia dapat melepasi kemiskinan. Kalau orang kaya pun dia tahu, dia bekerja dengan berempah pulang untuk mencari keberkatan hidup. Dia tahu duit itu untuk beli syurga. Dia pergi haji, dia beli tapak, dia buat masjid. Dan dia bersedekah, dia buat penajaan. Dia sediakan sponsor. Ini orang yang arif. Orang berilmu arif, dia akan menyebarkan ilmu dan dia beramal dengan ilmunya dan dia akan hormat ilmu dia. Ada orang ilmu gagah, dia tak hormat ilmu ni. Masya Allah, ilmu ni sampai PhD tapi dengan jiran bergaduh. Apa ilmu ni belajar? Mesti mana belajar? Ini orang tak, tidak arif. Dia tidak muliakan ilmunya. Ya. Belajar tinggi tak kena dengan mak bapak kasar. Ni orang tak arif. Belajar kat England 40 tahun. 40 tahun dia kan. 45 tahun. Belajar kat Azham bertahun-tahun. Balik dengan mak pun macam ni. Cacang. Ni orang tak arif. Ilmu tapi dia tak hormat ilmu yang dia dapat. Ni orang tidak arif. Orang yang arif ni tuan-tuan, dia tahu, dia hormat ilmunya. Dia amalkan ilmunya. Yeah. Banyaklah ilmu yang ajar pada kita kan. Hormati orang tua. Sayangi anak-anak, bantu orang miskin, berusaha untuk kemuliaan diri, kan? Tingkatkan ilmu. Ini orang yang arif. Kata Imam Al-Ghazali. Jadi orang arif ni dia akan berusaha sungguh-sungguh untuk mencari dunia sebagai modal dia membeli akhirat. Batu sahabat-sahabat dinamakan oleh Rasulullah siang macam singa, malam macam Rabbani. Ya. Macam singa tu macam-macam maksudlah. Kalau berperang pun bersungguh-sungguh, kalau berniaga pun macam Abdul Rahman Auf. Bila ditegur oleh Rasulullah melalui Aisyah, bila balik dari Syam jumpa Aisyah, "Ya Aisyah, apa komen Rasulullah padaku?" Kata Aisyah, "Ya Abdul Rahman, kaulah antara sahabat yang mulia, tapi Rasulullah kata kau masuk syurga paling ujung kali." Menangis tak berlagu dia, habis semua harta wakafkan kepada Daulat Islamiah Madinah. Ini yang orang arif. Orang tak arif tak boleh tegur, tegur melenting. Ini tak arif. Belajar pandai, tegur tak boleh. Ya? Dah lah buat salah, tak boleh tegur. Ini orang jahil lah boleh. Lawan arif, jahil. Yusi banyak, tapi jahil pun melambat-lambat. Ya? Jadi tuan-tuan, mari kita jadi orang arif, ikut ilmu yang diajar oleh siapa-siapa lah. Yang mengajar kita ni, guru kita ramai, kitab yang kita baca pun banyak. Banyak ilmu. Ilmu ni tuan-tuan, macam rumah banglo kita lah. Tuan-tuan lah yang ada banglo, saya rumah... rumah kuasa saja. Rumah banglo ni tuan-tuan, ya Allah ya Rabbi, saya pergi rumah kawan-kawan sahabat-sahabat yang rumah banglo-banglo ni macam malu nak masuk. Allah, kita tak berdaya sampai tu kan, tapi kita bersyukurlah dapat masuk banglo sahabat kita. Apa tuan-tuan dalam banglo tu cakap apa, semua ada kursi set dia 4-5 tempat punya besar rumah tu. Adakah dia beli tu dia pakai hari? Tak, mungkin tak pernah pakai pun, dia pakai untuk tamu. Macam tu lah ilmu. Ilmu, ya. Jadi cari banyak-banyak ilmu. Adakah kita guna sekarang? Tak. Kita save. Satu masa dia perlu. Itu senjata kita. Ya. Dapur besar beli pisau tu, oh dia siri berapa tu? 100 size. Oh, daripada pisau sembelih lembu, sembelih kambing, sembelih unta dulu, ha, sampai sembelih ikan, size dia. Oh. Adakah kita pakai semua? Tak. Kita belilah semua sebab kita mampu. Ada masa, oh si jiran imam tu, "Ji, tolong ni ji, alah masjid kita nak korban ni, saya pula ada masalah pisau saya ni, minta pinjam untuk sembelih lembu." Ambil lah ji, ni imam. Masa itulah berguna. Inilah ilmu. Inilah ibarat ilmu kita. Kita cari banyak-banyak, simpan yang kita guna hari ni, kita guna hari ni, yang esok. Kan? Jadi tuan-tuan, saya ingin ambil kesempatan, bulan lepas saya dah beritahu, mengambil kesempatan dalam masjid yang mulia ini memberitahu delegasi korban di Kampuchea. Alhamdulillah, saya menumpang NGO Ikram Subang Jaya, ramai 18 orang pergi ke Champa, pergi ke mana, pergi ke Cambodia. Daripada tu jumlah 8 hingga 20. Nak kongsi lah tuan-tuan, kongsi sikit. Kalau tuan-tuan belum pernah pergi, tuan-tuan yang kaya-kaya, yang apa ni, yang mampu, carilah masa pergi. Tambang pun bukan banyak sangat, 400 lebih je, 480 pergi balik. Saya fokus kepada dua kampung orang Islam. Orang Islam di Cambodia ni beratus je, tak ramai. Oh, Kamboja ni hal-hal pendidikan agama pandai-pandai mula tu. Pandai-pandai mula kerajaan tak masuk campur. Kan? Pendidikan kebangsaan dia pun pandai-pandai mula, nak sekolah ke tak sekolah. Kita wajib, bapa tak hantar anak sekolah masuk penjara. Kita pun merambatlah anak kita pergi sekolah sana sini, modal besar kan. Sana tak sekolah tu pilihan terbaik. Kamboja. Jadi dua kampung orang Islam ni yang baru dibina, Darul Ulum, Kampung Darul Ulum, lebih kurang baru berumur 20 tahun. Dia bina kampung tu, pepatah, zaga-maga, sahabat andai, rakan-rakan, bina kampung tu, 20 tahun dah umurnya, dia buat sekolah. Sekolahnya pondok, nama pun sekolah pondok. Tapi tengok rujuk, kormos pondok tu hotel. Tak tahu macam mana orang Melayu pergi Mekah, pondok-pondok sampai balik kampung, pondok ayam je. Pondok tu hotel 5 bintang, 40 bintang tu pondok. Pondok kebang hijau. Salah guna letak bahasa tu. Kaluat, kaluat maksiat. Nabi berkaluat jumpa Allah, bawa ke tempat maksiat. Tak senonoh betul lah kali tu. Ya. Jadi dua pondok yang saya pergi ni, pondok di Darul Ulum dah ada perubahan-perubahan, inisiatif yang sungguh-sungguh telah dibuat dan mendapat dana yang banyak daripada rakyat Malaysia, termasuklah Datuk Arunin Ahabi, terima kasih banyak kepada beliau dan tim datuknya, telah membina masjid di Kampung Darul Ulum. Ada orang kaya membina perpustakaan. Kami tidur di perpustakaan lah malam tu. Perpustakaan tu selesa. Cuma buku tak banyak. Ada berapa, tak sampai 100 buku. Yeah? Kita buku tak sampai bila baca. Yeah? Kemudian bangunan sekolah ada 6 kelas. Cantik. Dia buat tanah tinggi supaya tak banjir. Kawasan tu kawasan banjir. Dan asrama. Yeah? Tapi mereka ni anak miskin. Sampai ada murid tu duduk dekat saya, "Encik, kami orang miskin." Dia punya sahadu tu saya tak boleh nak gaya. Sebab saya orang kaya, accept. Orang miskin gaya dia sahadu boleh menyentuh hati kita. Allah kesiannya. Belajar free percuma. Jadi jatuh kuasa ni cari dana lah mereka kata. Eh, termasuk dari Malaysia, dari Bunak. Jumpa orang kaya-kaya bantu. Jadi anak-anak ni dia tak sekolah kerajaan. Jauh. Kerajaan tak peduli. Yeah. Kampung tu di sebelahnya ada sekolah Kristian. Kampung Darul Ulum ni sekolah madrasah. Madrasah Darul Ulum nama dia. Jadi murid-murid ni dia belajar Arabic medium. Dia akan ambil subjek-subjek dolar subjek yang SMA tu kan, sijil menengah agama, sijil SMU, sijil menengah apa SMU tu. Kemudian ada STAM, sijil tinggi agama STAM di Malaysia. Dia layak datang Malaysia ambil STAM kerana tak ada STAM. So dia belajar 5 tahun tu adalah inisiatif mak bapak mereka, jatuh kuasa mereka cari dana hantar di Malaysia. Paling dekat dia hantar di Kelantan untuk ambil STAM. Dengan STAM tu boleh pergi Azhar. Azhar tak tengok SPM, dia tengok STAM. Lepas tu mereka layak pergi Azhar. Yeah? Jadi saya pun lepas tu hari esoknya pergi ke sebuah kampung yang baru dibuka dalam tempoh 10 tahun. Tu memang sekolah pondok betul. Pondok betul, pondok Durian pun cantik. Pondok Durian kita pun bersimin bermosaik. Tengah tengah orang kaya lah. Kan? Allahu Akbar, dengan kain apa ni, dengan atap rendia, atap nipah. Yeah? Dia punya lantai kayu-kayu disusun. Macam rumah raya tahun 60-an dulu lah. Bapak saya buat rumah macam tu lah. Ya, ambil kayu, kayu sengkel lah. Kayu apa ni? Saya pun sampai dah lupa dia kayu tu yang popular buat rumah kan. Tiang Batam Minang. Saya dulu, bapak saya kan. Kemiskinan zaman tu. Jadi saya dok mayang, saya ketika tahun 60-an dulu macam tu lah. Di Darul Hadis ni. Eh? Sekolah dia lantai-lantai tanah. Gitu. Surau dia, surau tu lah masjid. Boleh menampung apa orang yang kecil. Alahai. Tempat kita selalu makan tu besar. Si. Toilet kita pun macam banglo, kecil betul. Boleh berapa orang je. Jadi mereka kalau solat Jumaat, duduk di bawah lah. Imam dengan berapa orang duduk atas surau tu. Tinggi dalam 3 kaki tu. Satu meter. Tiang-tiang kayu tu lah. Asap rendia, Allah ya kayu. Itulah dia surau dia. Masjid di kampung tu. Asamanya memang lah. Rumah ayam kita pun cantik. Yeah. Jadi tuan-tuan, carilah masa peluang pakat-pakat pergi. Jangan pergi di mana. Di mana Phnom Penh. Phnom Penh ni shopping balik lah. Pergi kampung duduk. Saya pun balik semangat ni. Pakat dengan anak-anak murid. Cari tim. Pergi kampung dia bulan 5 tahun depan. Tentu kalau nak pergi nanti saya campaign lagi. Apa saya nak bawa ke sana? Pakaian. Pakaian ni tentu Allah ya kali. Oh miskin. Yeah? Makanan. Dia makan apa tu? Nasi, daging tu di potong ni benefit tu dipanggang. Itulah lauk kita berhari-hari kat situ 4 hari tu. Nasi dengan, kalau tak ada korban tu agak apa makan apa? Agak nasi saja lah. Agaknya lah saya pun tak sampai hati nak tanya banyak-banyak. Sebab sibuk dua korban ni tak sampai mendalam pun perbualannya. Jadi mereka sangat dibantu. Saya pun berbual dengan kawan-kawan. Kita pun sibuk bantu Gaza. Baguslah kita bantu Gaza tu kan. Umat Islam Palestin diganyang, dibunuh. Tapi saya kata umat Islam Gaza mati-mati syahid. Pemuda-pemuda mereka 70% hafaz Quran. Di kampung Syia mati-mati miskin, mati jahil, mati bodoh. Mana yang wajib ditolong? Kampung Syia, saya jawab. Kalau nak tolong ganas silakan. Tapi mesti ada peruntukan kita, wang-wang kita ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh jadi sponsor mereka belajar, satu bulan mereka perlu RM30 je. Budak-budak tu RM30 untuk beli sambal, beli belasan untuk makan hari-hari. Beras sponsor orang kaya dari Malaysia, beras. Kan? Laut cari sendiri. Ha, miskin nak beli apa? Kalau kita boleh pakat-pakat cari sponsor beli sana, Ahmad, pakcik sponsor awak belajar 5 tahun. Belajar betul-betul. Sampai pergi masuk universiti. RM30 sebulan. Apalah main kat kita RM30. Dekat sana RM30 boleh makan 4 bulan. RM30 kita belum keluar rumah dah habis. Mak duit, pak duit habis. Itu perbezaan-perbezaan yang rasa kita carilah peluang. Saya jumpa tak sahabat dari Singapura di Museum Pol Pot. Museum ni bangunan sekolah berapa blok tu, 3 tingkat, dijadikan Museum Pol Pot. Gambar-gambar rakyat Kampusia yang dibunuh oleh Pol Pot. Berapa dibunuh dalam 4 tahun? 75 hingga 79. 2.5 juta. Dia kata tak boleh ada orang pandai di Kamboja. Semua orang pandai dibunuh. Bodoh-bodoh semua ni. Banyak orang tak nak pergi sekolah. Siapa pandai kena bunuh. Tak pergi sekolah. Bodoh tak apa. Tapi kita tak boleh biarkan umat Islam bodoh. Paling tidak dia boleh kenal Allah. Arif dengan dunia ni. Arif tadi kan. Arif. Jadi pakar-pakarlah kita kan. Cari peluang tu. Kalau dah ada tu tanya lah. Siapa yang belum tu, saya ajak lah tuan-tuan. Bukan ajak ikut saya, ajak bina idea, bina misi, pergi sana bantu, duduk sana, insyaAllah. Allah Karim, bukan duduk, menetap sana, duduklah sehari dua dengan orang miskin. Apa ni, Darul Ulum, Darul Hadis. Itulah tadi tempat yang saya pergi, saya boleh cerita itulah. Mungkin darul-darul yang lain pun ada. Wallahu a'lam, insyaAllah. Allah Karim. A'udzubillahi samil alim minasyaitan rajim. Allahumma radina billahi rabbah wa bi islamina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمسها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.